Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyiral ikhwah ra'ani wa ra'akumullah, walhamdulillah pada malam hari ini, malam ke-30 dari bulan Dzulhijjah 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan 30 Agustus 2019 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembacaan rutin kita dari karya Baqiyatus Salaf Al-Allamah Al-Syeikh Salih Ibn Fauzan Al-Fauzan Hafidhahullah Wara'ah di dalam syarah beliau terhadap Syarh Sunnah lil Imam Al-Barbahari, yang mana alhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah menyelesaikan kaidah yang ke-9 yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah, bal huwa at-tasdiqu bi athari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bila kaifin wala syarhin wala yuqalu lima wala kaif. Ketika seorang muslim dituntut untuk benar-benar jujur di atas berpegang teguhnya dia kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanpa perlu dia bertanya lagi, tanpa perlu dia pertimbangkan lagi, tanpa perlu dia mungkin sholat istikharah lagi melihat mana yang lebih baik, apakah saya melakukan sunnah Nabi atau saya tinggalkan. Tanpa hal itu semua, maka yang dia kerjakan adalah menerima dengan lapang dada apapun yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tanpa ragu sedikit pun. Dan biidznillah taala pada malam hari ini kita akan masuk kepada kaidah yang ke-10 yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah, fal kalam wal khusumatu wal jidal wal mira'u muhdatsun, bahwasanya banyak berdebat, kemudian pertikaian, al-mira', an-niza', pertengkaran, ini adalah perkara-perkara yang muhdats, perkara yang baru di dalam al-Islam, yaqdahu syakka fil qalbi, yang bisa mewariskan keraguan di dalam hati seorang mukmin, wa in asaba sahibuhu al-haqqa wa sunnah, walaupun dalam jidal tersebut, dalam pertikaian tersebut, dalam perkelahian tersebut dia sesuai dan benar di atas kebenaran dan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah taala akan kita baca penjelasan dari Asy-Syaikh Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah pada pertemuan malam hari ini biidznillah taala. Ikhwati fillah yarakumullah, kita lanjutkan pembacaan kita dari karya Asy-Syaikh Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah di dalam Ittihaful Qari bitta'liqat ala syarh sunnah lil Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah. Ketika kaidah menyebutkan fal kalamu wal khusumatu wal jidal wal mira'u muhdatsun, banyak berbicara, banyak berdebat, banyak bertikai, banyak berkelahi adalah perkara muhdats, perkara yang baru di dalam agama Islam. Yaqdahu syakka fil qalbi, perbuatan-perbuatan tersebut bisa mewariskan keraguan di dalam hati seorang mukmin. Wa in asaba sahibul haqqa was sunnah, walaupun ketika dia berdebat dia menang dan dia berada di atas kebenaran, walaupun ketika dia berjidal dia benar dan dia berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetap hal itu menjadi sesuatu yang tercela. Kenapa? Karena paling tidaknya hal tersebut sama sekali tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi SAW menganjurkan kita untuk menjauhi yang namanya jidal, al-jidal, perdebatan. Jadi diskusi, forum terbuka, ini bukan dari bahagian sunnah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Satu pihak membawa sekian banyak argumennya, pihak yang lain membawa pula argumen-argumennya. Argumen ini bahasa sekarang, bahasanya Nabi alaihi wasallam asy-syubuhat. Dan kita ahli sunnati wal jamaah tidak rela apabila syubuhat haula'id dhullal, syubuhat haula ashabul ahwa itu disebarkan kemana-mana. Oleh karenanya, paling tidaknya alasan kenapa al-jidal, diskusi dalam forum terbuka dibenci oleh ahli sunnati wal jamaah, oleh a'immatus salaf wa ala ra'sihim ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena memberi tempat, memberi ruang untuk syubhat tersebar di mana-mana. Padahal hakikatnya syubhat itu harus ditanam. Syubhat haula'id dhullal, syubhat tablighi, syubhat sufi, syubhat khawarij, dan yang lainnya itu dipendam. Jangan disebarluaskan. Kalau disebarluaskan, kasihan kaum mukminin, masyarakat muslimin yang awam dalam agamanya, maka akan mudah tertipu dari syubhat demi syubhat tersebut. Dan insyaallah taala kita akan bacakan syarah atau penjelasan dari Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan dalam kaidah ini. Asy-Syarhu, beliau mengatakan, hafizahullah wa ra'ah, hadhil umur, perkara-perkara ini, al-kalam, banyak berdiskusi, al-jidal, banyak berdebat, al-khusumat, banyak bertikai, allati hasalat bainal firaqi kulluha umurun muhdatsatun, yang sangat banyak kita dapati pada kelompok-kelompok sempalan, sekte-sekte sesat yang ada ini, semuanya perkara muhdatsah, perkara yang baru, tidak pernah diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nanti insyaallah taala akan dijelaskan di pertengahan syarah oleh Syekh Al-Fauzan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau generasi emas, satu kata, apa kata Nabi, itu yang mereka ikuti. Enggak ada jidal, enggak ada didebat Nabi alaihi wasallam, kecuali nanti di akhir-akhir ketika muncul seorang yang bernama Dzulkhuwaisirah, cikal bakal dari kaum Khawarij. Itu satu-satunya orang yang berani mendebat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang lainnya diam. Nabi perintahkan ini, langsung diamalkan. Nabi mengamalkan ini, langsung mereka ikuti. Ini yang ada di sisi para sahabat generasi terbaik, sehingga wajar mereka menjadi ahlul jannah. Kemudian kata beliau, hafizahullah wa ra'ah, walladhi sabbabaha huwa tiba'ul ahwa, dan yang menyebabkan perkara-perkara tersebut timbul, yang menyebabkan perkara-perkara tersebut ada pada firaqud dhallah, pada sekte-sekte sempalan, adalah ittiba'ul ahwa, mengikuti hawa nafsu mereka. Karena adanya diskusi, adanya debat atau pertikaian antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya, bahkan sesama sufi sendiri berpecah belah. Yang satu gerakan ini, yang satu barisan ini tidak sejalan, tidak sesuai dengan apa yang ada di sisi mereka dari wa'tasimu bihablillahi jami'an, enggak ada. Mereka enggak berpegang teguh di atas tali Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Yastariqun. Mereka berpecah belah dari barisan-barisan mereka sendiri, wal'iyadzu billah. Wa man kana hawahu tabi'an lima ja'a bihir rasul sallallahu alaihi wasallam, karena hakikatnya kalau hawa nafsu seorang muslim, jiwa seorang muslim, tabi'an, mengikuti apapun yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, lima ja'a bihir rasul, apapun sighatul ammah, tanpa terkecuali, apapun yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tunduk, dia patuh padanya, fa innahu la yakunu indahu syakkun wala mira'un wala jidalun wala khusumatun, sesungguhnya tidak akan ada keraguan pada hatinya, kejanggalan, ingin berdebat, ingin mendebat, ingin bertikai, mencari lawan, tidak akan ada pada diri seorang muslim kalau hawa nafsunya ditundukkan. Jangan logikanya dinaikkan, jangan hawa nafsunya dinaikkan dari dalil-dalil nas-nas Quran wa sunnah, tapi harus tunduk. Al-Quran harus di atas hawa nafsunya, harus di atas logika berfikirnya, harus di atas akal yang katanya dalam tanda kutip yang cerdas yang dimiliki oleh seorang manusia. Al-Quran wa sunnah harus di atas itu semua. Li'annahu musallamun munqadun, karena nas-nas Al-Quran, sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah sesuatu yang musallam, harus kita terima, wa munqadun, kita harus tunduk padanya. Qala ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Kata Allah Jalla Jalaluhu dalam suratul Baqarah, fa imma ya'tiyannakum minni hudan, dan apabila datang di tengah-tengah kalian hidayah dariku, petunjuk dariku. Jadi Allah Subhanahu wa taala, seperti yang sudah kita ketahui bersama ikhwati fillah ya ra'akumullah, memiliki sifat yang namanya Ar-Rahman Ar-Rahim. Paling tidaknya sifat yang dimiliki oleh Allah Jalla Jalaluhu adalah Ar-Rahmah, sayang, cinta, mengasihi seluruh hamba-hambanya. Yang kafir saja, yang telah diciptakan Allah dan mereka tidak mau beribadah kepada Allah, diberikan rahmahnya Allah Jalla Jalaluhu kepada ha'ula al-kufar, apalagi muslimin yang tunduk dengan agama Islam. Mereka diperintahkan untuk sholat 5 waktu, tunduk, ikut apa kata Allah. Diperintahkan untuk berpuasa, mereka ikut. Diperintahkan untuk berhaji misalkan, mereka ikut berusaha untuk ke arah sana. Diperintahkan untuk tawadu', mereka tawadu'. Diperintahkan untuk mendengar sunnah Nabi, melakukan amalan-amalan beliau sallallahu alaihi wasallam, mereka ikuti. Muslimin lebih-lebih lagi akan mendapatkan rahmah yang sangat banyak, yang berlimpah luah dari Allah Subhanahu wa taala. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan, apabila datang kepada kalian hidayah dariku, petunjuk dariku. Ini bentuk rahmah, bentuk kasih sayang, kecintaan Allah kepada hamba-hambanya. Ditawarkan, dipaparkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini loh jalur hidayah, ini loh jalur keselamatan yang bisa kalian ikuti dan bisa mengantarkan kalian menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Jalla Jalaluhu melanjutkan, faman tabi'a hudaya, dan barang siapa yang mengikuti hidayahku, petunjukku, fala khaufun alaihim, maka tidak ada rasa takut bagi mereka, walahum yahzanun, dan mereka tidak akan menjadi orang-orang yang bersedih. Artinya syurga Allah Subhanahu wa taala ada di hadapan mereka, dan rasa aman, rasa tentram dari peliknya keadaan yaumul qiyamah akan diberikan kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya satu, faman tabi'a hudaya. Ketika kita mau tunduk kepada petunjuk, tunduk kepada hidayah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menukilkan firman Allah Jalla Jalaluh yang ada di surah Taha, famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Dan barang siapa yang mengikuti hidayahku, petunjukku, fala yadhillu, dia tidak akan tersesat, wala yashqa, tidak akan bersedih hatinya. Akan terus mendapatkan kebahagiaan demi kebahagiaan, ketentraman demi ketentraman. Satu syaratnya sekali lagi, manittaba'a hudaya, mengikuti petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak banyak berdiskusi, tidak banyak pertimbangan ketika mengikuti jalurnya, petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya mengikuti sunnah Nabi, ini diantara pertimbangan sebahagian muslimin. Kalau saya mengikuti sunnah Nabi, saya akan dipojokkan, didiskreditkan oleh teman-teman saya, oleh atasan saya, oleh sehingga saya akan menjadi orang yang terkucil, sehingga saya akan menjadi orang yang terasing, dan yang seterusnya. Pertimbangan-pertimbangan duniawi yang dia tidak bisa untuk menerima itu semua, karena dia adalah seorang yang harus memiliki banyak relasi, harus memiliki hubungan yang erat dengan orang-orang yang berada di sekitarnya berkaitan dengan bisnisnya. Akhirnya wal'iyadzubillah, pengorbanan dia bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi pengorbanan dia untuk mendapatkan pundi-pundi uang dari perkara duniawi yang hina tersebut, wal'iyadzubillah. Kemudian kata beliau hafizahullah wara'ah, al-mas'alatu mas'alatu ittiba'. Inti urusan kita di dunia ini adalah ittiba', mengikuti apa yang ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, wangqiyadin, dan tunduk kepada Al-Qur'an, tunduk kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa taslimin, dan menerima li amrillahi wa rasulihi, apapun keputusan Allah, apapun keputusan Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini yang menjadi hakikat dari kehidupan kita. Tidak perlu muluk-muluk, tidak perlu banyak perkara yang kita targetkan dalam kehidupan dunia ini, asal kita bisa ittiba yang pertama. Kemudian yang kedua, asal kita bisa inqiyah, tunduk kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kita taslim, menerima apapun yang telah ditetapkan Al-Qur'an, yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apapun itu semua, tiga perkara ini menyelamatkan kita dari neraka Allah wal iyadzu billah. Syurga Allah Subhanahu wa taala akan ada di hadapan mereka-mereka yang mau berkorban untuk perkara akhiratnya, Karena ikhwati fillah ya ra'akumullah, tiga perkara ini bukan tiga perkara yang ringan. Mengikuti sunnah Nabi SAW, tunduk, patuh, senantiasa mendengar, menerima apapun yang ada di sisi beliau SAW, apapun yang diajarkan Al-Quran, berat. Karena Allah Subhanahu Wa Taala telah menjelaskan bahwasanya ketakwaan seorang muslim yang bisa menjadi bekal untuk dia menuju surga Allah Subhanahu Wa Taala, bekal terbesar adalah at-taqwa. Wa khairuz zad atau walibasut taqwa dzalika khair, pakaian ketakwaan adalah pakaian yang terbaik. Begitu pula ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan az-zad, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, perbekalan kalian untuk menuju surga Allah Subhanahu Wa Taala yang terbaik adalah at-taqwa. Dan inti dari ketakwaan apa? Ketika kita mengorbankan hawa nafsu kita, jangan terus mengikuti hawa nafsu. Karena hakikatnya surga Allah Subhanahu Wa Taala huffat bil makarih, dipenuhi dengan perkara-perkara yang tidak kita sukai. Inilah yang dibutuhkan pengorbanan. Tiba kita mengikuti sunnah Nabi, amalan soleh. Ingkiat kita tunduk dan patuh kepada Allah dan Rasulnya, amalan soleh. Taslim menerima apapun yang ada dalam Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, amalan soleh. Dan semua amalan soleh akan mengantarkan seorang kepada Al-Jannah. Yang mana Al-Jannah itu dikelilingi, dipagari oleh Al-Makarih, perkara-perkara yang tidak kita sukai. Artinya ketika kita berniat kuat, berazam untuk ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan ajaran Al-Qur'an dan sunnah, menerima apapun, itu jalan kita tidak akan mulus. Pasti akan ada makarih. Kebencian demi kebencian dari sekian pihak, ketidaksukaan demi ketidaksukaan dari beberapa kerabat dan yang seterusnya. Karena tidak mungkin jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala mulus, pasti akan ada duri-durinya, pasti akan ada gangguan demi gangguan. Siapa kita mau merasa mulus jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala sementara Nabi yang sempurna keimanannya, ketakwaannya, menjadi orang yang memiliki pengorbanan yang besar. Para sahabat sampai disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala wazulzilu, mereka tergoncang karena musibah demi musibah, duri demi duri, gangguan demi gangguan yang mereka lewati. Intinya apa? Tiga perkara ini harus kita selingi dengan yang namanya kesabaran. Mengikuti sunnah Nabi, tunduk dan patuh, dan menerima apapun yang ada di dalam Al-Quran sunnah, harus kita barengi dengan as-sabru, kesabaran yang utuh. Kesabaran yang harus kita latih terus agar menjadi kesabaran yang sempurna. Kemudian kata beliau, min ghairi jidalin wa mukhasamatin atau wa mukhasamatin, dan tidak perlu ketika kita melihat kepada ayat-ayat Allah, sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita berdebat, kita masih berpikir, masih mempertimbangkan ini dan itu, mukhasamat. Kita seakan-akan bertikai dengan nas-nas yang ada, seharusnya saya tidak melakukan ini karena ini akan mendatangkan kerugian bagi keluarga saya dan yang seterusnya. Ini artinya jidal, dia sudah berdebat, dia sudah memiliki sekian pertimbangan untuk saya mau ke surga atau ke neraka ya. Padahal jalannya sudah ada, ini jalan lurus menuju surga. Tapi ketika dia tidak sabar, ternyata sunnah yang ada di hadapannya tidak sesuai dengan hawa nafsunya, dia berpikir. Nah, ini artinya mendebat apa yang ada di dalam Al-Quran, apa yang ada di dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bahasa orang sekarang, menawar. Yang namanya sunnah Nabi Al-Quranul Karim tidak bisa ditawar-tawar, tapi sebagian muslimin menawar. Kalau ini mungkin tidak apa-apa, tidak dilakukan, ini kan cuma sunnah dan yang seterusnya, dari syubhat-syubhat yang ditebarkan oleh haula ad-dullal wal iyad billah. Ma waqa'a ahli ad-dhalali wal bil khusumati wal jidal illa bisababi annahum lam yusallimu lillahi wa li rasulihi kama sallama ahli sunnati wal jamaah. Dan realita yang ada, kata beliau, dari kalangan ahli ad-dhalal, dari kalangan sekte-sekte yang sesat dan menyesatkan, ketika mereka banyak bertikai sesama mereka, seperti yang sudah kita isyaratkan, sesama mereka, satu ormas, satu kelompok, yang satu barisan ini, yang satu gerakan ini, bertikai, padahal sama-sama sufinya, yang satu tablighi, yang satu dan tabligh, jemaatut tabligh, seperti yang kita ketahui, pecahan dari kaum sufi ya. Akidah-akidah yang dibawa oleh mereka, haula tablighiin, akidah sufi ya, tapi mereka terpecah. tidak bergabung bersama Asy'ariyah misalkan. Asy'ariyah pun sufi, terpecah sekian banyak perpecahan dari kalangan kaum sufiyah wal iyadzu billah. Apalagi Maturidiyah, apalagi Mu'tazilah, apalagi Al-Qadariyah, oh, sekian banyak sekte-sekte sesat yang ada di dalam Islam terpecah belah karena mereka, kata beliau, lam yusallimu lillah, tidak mau menerima apa yang telah diputuskan oleh Allah, apa yang telah diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran, wali rasulihi, dan apa yang telah diajarkan oleh Nabi SAW di dalam As-Sunnah. Kama sallam ahlu sunnati wal jamaah. Kalau mereka mau menerima, seperti menerimanya ahlu sunnati wal jamaah, dari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, apapun bentuknya akan ditaslim oleh ahlu sunnati wal jamaah, biduni ta'wilin, wala takyifin, wala tamthilin, wala syait. Apapun ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang menetapkan, Allah punya betis, as-saqa, ditetapkan oleh ahlu sunnah. Allah punya dua tangan, akan ditetapkan oleh ahlu sunnah. Allah subhanahu wa ta'ala punya wajah, ditetapkan oleh ahlu sunnah. Mereka tidak akan sibuk untuk mentakwil ke kanan dan ke kiri, bertanya, bagaimana wajah Allah? Bagaimana dua tangan Allah? Apalagi dalam hadis Nabi SAW yang sahih dijelaskan, dua tangan Allah subhanahu wa ta'ala itu dua-duanya kanan, tidak ada tangan kiri bagi Allah Jalla Jalaluh. Dan hadis ini sangat ditentang oleh kaum sufi ya. Tidak mau mereka sama sekali menetapkan dua-dua tangan Allah kanan. Berarti Allah cacat, wal'iyadzu billah. Sendiri, mereka sendiri yang sebenarnya mentakyif, mentamthil. Mereka sendiri pada hakikatnya yang benar-benar membagaimanakan, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ahlu sunnah bagaimana? Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, tabarakalladzi biyadihil mulk. Ketika Allah Jalla Jalalu mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Ketika Allah Jalla Jalalu mengatakan Aamintum man fis sama. Artinya Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy. Allah Subhanahu wa taala, kerajaan yang Allah Jalla Jalalu miliki, semua kekuasaan yang Allah Jalla Jalalu miliki itu di tangannya, biyadihil mulk. Aamintum man fis sama, apakah kalian beriman dengan satu zat yang berada di atas langit? Di atas langit, ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dengan hal itu, ahlu sunnah mentaslim, menerima dengan sempurna, tidak mau membagaimanakan. Bagaimana kalau Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas langit, sementara hadis Nabi mengatakan di sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia. Lalu siapa yang mengisi arsy? Kursinya Allah kosong. A'udzubillah minadzalali wal hawa. Ini syubhat dan kelancangan, wal'iyadzubillah, atas apa yang telah Allah tetapkan. Urusan kita apa kalau kursinya Allah kosong? Antum mau duduki di sana? Mustahil. Siapa antum menjadi seorang yang menghukumi? Allah kursinya kosong. Siapa yang berhak menempati? Siapa? La haula wala quwata illa billah. Haula al-mubtadi'ah masakin. Masakin. Enggak punya hujjah wala al-burhan wala dalil. Sekian banyak perkara-perkara yang telah ditetapkan oleh ahlus sunnah diperolok-olok oleh mereka. Ketika seperti itu pula, Allah memiliki dua tangan. Ahlus sunnah menetapkan. Hadis Nabi mengatakan dua tangannya Allah kanan semua. Ditetapkan oleh ahlus sunnah. Bagaimana? La. Pertanyaan kaif, bagaimana? Bid'ah dalam akidah ahlus sunnah. Sebagaimana perkataan sebagian a'immatus salaf ternukil dari Imam Malik ibn Anas alaihi rahmatullah. Wassu'al, pertanyaan kita tentang al-kaif, kaifiyah, bid'ah. Tidak boleh kita bertanya, bagaimana dua tangan Allah kanan semua? Amir ruha kama ja'at. Ini kaidahnya a'immatus salaf. Amir ruha kama ja'at. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan hal tersebut? Tetapkan. Tidak perlu ditakif. Tidak perlu kita tanya bagaimana. Tidak perlu kita tanya sifatnya seperti apa. Bentuknya seperti apa. Tidak perlu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak perlu kita tanya. Kita nanti yang ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ayo kita persiapkan diri kita. Akidah apa yang kita miliki? Warisan-warisan Nabi tentang akidah-akidah beliau sallallahu alaihi wasallam yang sampai kepada para sahabat, diteruskan kepada para tabi'in, diwariskan kepada atba'ut tabi'in, dikemanakan? Kenapa harus kita takwil ke kanan dan ke kiri? Sampai-sampai di antara mereka ada yang mentakwilkan bahwa Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di depan, tidak di belakang. Tanpa adanya jihah, Allah itu tidak ada arah katanya. Ini dari kalangan kaum sufiyah, khususnya kaum Asy'ariyah. Bahkan seorang yang mengatakan Allah di atas langit, di sisi mereka mubtadi', seorang yang sesat dan menyesatkan. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah mengisbatkan, menetapkan amin tuman fis sama. Apakah kalian beriman dengan zat yang di atas langit? Nabi SAW ketika memanggil seorang jariah, jariah itu artinya budak wanita, ditanya, aina Allah, di mana Allah subhanahu wa ta'ala? Apa kata jariah? Kata jariah tersebut, fis sama, dengan mengisyaratkan tangannya di atas langit, ya Rasulullah. Kemudian ditanya dengan pertanyaan kedua oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ana, siapa aku wahai jariyah, wahai budak wanita, siapa aku? Engkau adalah Rasulullah. Maka tuan dari jariyah tersebut, tuan dari budak wanita tadi, diperintahkan oleh Nabi, salah seorang dari kalangan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? I'tikha, bebaskan dia. Fa innaha mu'minah, karena dia adalah seorang yang beriman. Enggak pantas orang yang beriman, wanita mu'minah, menjadi jariyah, budak sahaya. Bebaskan dia. Syahidnya apa? Dua pertanyaan besar ditanya oleh Allah. Afwan, ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ainallah, di mana Allah? Yang kedua, man ana, siapa aku? Kalimat syahada, asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Apakah jariyah tersebut, budak wanita tersebut yang telah mengikrarkan, menyampaikan pendapatnya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang mubtadi? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, ketahuilah wahai kaum sufiyah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Hajjatul Wada, haji perpisahan di tahun ke-9 Hijriah, akhir-akhir manasik haji, yang ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan ala hal ballagt, sambil mengisyaratkan tangan beliau sallallahu alaihi wasallam ke atas langit. Ketika para sahabat berkumpul semuanya, disampaikan kepada para sahabat, apakah kalian persaksikan bahwa semua syariat telah aku sampaikan tanpa ada yang terkecuali? Maka para sahabat bersaksi, bala, benar ya Rasulullah, semua syariat telah engkau sempurnakan, telah engkau sampaikan kepada kami. Ditanya pertanyaan pertama, kedua, ketiga, terus ditanya sampai akhir pertanyaan tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat isyarat, mengisyaratkan, mengangkat jari telunjuk beliau. Dan ini hadis yang sahih, enggak perlu lagi diragukan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam asyara bi usbu'ihi, mengisyaratkan telunjuknya beliau ke atas langit, seraya mengatakan Allahumma hal ballag, Allahumma syhad, ya Allah persaksikanlah apa yang mereka persaksikan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menurunkan jari telunjuk beliau ke arah bumi. Berani kaum sufiyah menganggap atau menuduh Nabi sebagai mubtadi? A'udzubillahi minadh-dhalali wal hawa. Berbahaya akidah ad-dhalalah ikhwati fillah yarakumullah. Kalau sudah sebuah akidah keluar dari ajaran Nabi, keluar dari rel koridor yang telah ditetapkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, berbahaya. Ingat, ingat dengan apa yang Allah telah firmankan, falyahdhar, hati-hati, alladzina yukhalifuna an amrihi, mereka-mereka yang menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tusibuhum fitnah, akan ditimpakan kepada mereka fitnah, au yusibuhum adzabun alim, atau paling tidaknya azab Allah subhanahu wa ta'ala akan mengancam mereka, mengerikan. Makanya kita perlu mendalami, mempelajari apa itu akidah-akidah yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana kita memahami ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan memahami ayat Allah dengan pemahaman si fulan, si Allah, yang mengakibatkan kita sesat dan menyesatkan, wa'iyadzubillah. Maka termasuk di antara akidah ahli sunnah at-taslim, menerima dengan penerimaan yang sempurna, tanpa perlu bertanya, tanpa perlu mendebat, tanpa perlu mempertimbangkan. Apa kata Allah? Pemahaman as-salaf mengatakan demikian, ikuti. Tidak usah ditawar-tawar. Ini akidah ahli sunnati wal jamaah. Walidhalika, oleh karena itu kata beliau, tajiduna ahla sunnati wal jamaah walillahil ham muttahidina laisa bainahum ikhtilafun fi amril akidah. Oleh karenanya, kita menemukan, kita mendapati bahwasanya ahla sunnati wal jamaah, dimanapun mereka berada, muttahidin, akidah mereka satu. Muttahidin, bersatu mereka. Laisa bainahum ikhtilafun, mereka tidak memiliki perselisihan, fi amril akidah, dalam urusan-urusan akidah. Ahlu sunnah di Indonesia dengan ahlu sunnah di Arab Saudi misalkan, atau di Eropa, atau di benua manapun, dari muka bumi Allah subhanahu wa ta'ala, akidahnya satu. Tidak akan terpecah belah. Berbeda dengan kaum sufi ya, berbeda dengan kaum khawarij. Ketika sudah naik ke suatu kekuasaan, satu kursi yang mereka targetkan, yang mereka inginkan, ribut sesama mereka. Sesama kaum khawarij, a'udzubillah. Sesama mereka ribut memperebutkan kursi, kekuasaan. Siapa yang berhak menjadi presiden, siapa yang berhak menjadi penguasa, siapa yang berhak, ribut sendiri. Seperti yang kita lihat di negara-negara Islam sekarang yang ada gerakan demi gerakan. Dahulunya hanya sedikit. Gerakan ini, gerakan itu. Sekarang, Masya Allah, Tabarakallah. Sekian banyak gerakan-gerakan jihad yang mengatasnamakan Islam. Yang mengatasnamakan kalimatul la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Masing-masingnya membela Islam. Tapi ternyata tujuannya masing-masing. Tendensinya berbeda-beda. Menunjukkan bahwa apa yang ada di sisi mereka adalah al-khilafat. Innamal khilafu indal firaqid dallah. Perselisihan-perselisihan yang banyak akan kita temukan di sisi firaqid dallah. Kelompok-kelompok yang sesat dan menyesatkan. Ahlus sunnah walhamdulillah satu. Dimanapun ahlus sunnah, ketika kita bertanya kepada mereka, di mana Allah? Jawabannya satu, fis sama, di atas langit. Tidak ada satupun dari kalangan ahlus sunnah mengatakan Allah tidak memiliki tempat, Allah tidak memiliki arah, Allah tidak di atas, di bawah, di kanan. Enggak ada ahlus sunnah yang mengatakan demikian. Berbeda dari kalangan kaum sufiyah, mungkin satu orang dari mereka mengatakan Allah tidak bisa ditetapkan di mana-mana. Ada lagi Habib Fulan, atau Kiai Fulan, atau Syekh Fulan, atau Ustadz Fulan, atau siapa. Dari kalangan kaum sufiyah, pendapatnya berbeda. Oh tidak, pendapat Ustadz itu salah, pendapat Syekh itu salah, pendapat Habib itu salah. Ini padahal permasalahan akidah yang penting. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala? Yang mana seorang muslim harus mendalami ma'rifatul Rabb. Dia harus mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana dia mau mengenal Allah ketika dia tidak tahu posisi Allah saja tidak jelas bagi mereka. Tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di belakang, tidak di depan, tidak di belakang. Tidak di samping kanan, tidak pula di samping kiri. Apa ini? A'udzubillah minadzalali wal hawa. Hakikatnya mereka menyembah al-adam, sesuatu yang tidak ada. Karena hakikatnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan a'amintum man fis sama, seperti ayat yang telah kita nukilkan. Kenapa tidak mau menetapkan, mengisbatkan apa yang telah Allah tetapkan? Ini sumber khilaf yang ada di sisi mereka. Perselisihan mereka bersumber karena mereka tidak mau menerima apa yang ada di dalam Al-Qur'an, apa yang berada di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, Allah taala berfirman, wa in tawallau fa innama hum fi syiqaq fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Wahai Muhammad, apabila mereka berpaling dari akidahmu, dari ajaranmu, fa innamahum fi syiqaq. Ketahuilah bahwasanya mereka sedang berada di samping jurang kehancuran. Fasayakfikahumullah, cukuplah bagi engkau Allah untuk mendustakan mereka. Tidak usah kamu sibuk dengan urusan-urusan mereka. Wa huwas samiul alim. Karena Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mendengar dan maha berilmu. Wa misdaqu hadza fi ayatin ukhra, begitu pula ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat yang lainnya, wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi, maka janganlah kalian mengikuti subul, jalan-jalan yang di atasnya terdapat syaitan-syaitan. Fatafarraqa bikum an sabilihi, karena jalan-jalan yang di atasnya ada syaitan tersebut akan memecah belah kalian, membuat perselisihan demi perselisihan di tengah-tengah kalian, akan menjauhkan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala wasiatkan untuk kalian agar kalian benar-benar menjadi orang yang bertakwa. Kemudian beliau masuk kepada matan yang berikutnya, hafizahullah wa ra'ah qauluhu, ucapan al-Imam Al-Barbahari, wa in asaba sahibuhul haqqo was-sunnah. Walaupun seorang yang menjidal nas Al-Quran, seorang yang mempertimbangkan dalam-dalam nas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun akhirnya setelah pertimbangan-pertimbangan yang matang, setelah jidal-jidal yang ada, setelah diskusi-diskusi yang ada, akhirnya dia mengikuti sunnah Nabi, akhirnya dia tunduk dengan Al-Quran, tapi prosesnya panjang. Dia harus melewati diskusi ini, dia harus melewati forum terbuka itu, dia harus melewati pertimbangan ini atau mungkin sholat istikharah itu dan yang lainnya. Banyak prosesnya, berbeda dengan ahlu sunnah. Ahlu sunnah tidak ada proses itu. Ketika Al-Quran menetapkan Allah di atas langit, sudah ditetapkan, gak ada penelitian-penelitian ulang. Ketika ahlu sunnah ingin menetapkan akidahnya, Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy-Nya, ahlu sunnah langsung menerima, gak ada penelitian ulang, penindak atau peninjauan lagi, apakah ayat ini ditafsirkan seperti ini, apakah enggak ada, langsung ini ahlu sunnah. Tapi ahlu dalal dengan sekian banyak pertimbangan tadi ditawar-tawar dulu, firman-firman Allah Subhanahu wa taala diarahkan ke kanan ke kiri, sudah melambung ke kanan ke kiri sampai pada akhirnya toh ternyata mereka benar. menetapkan Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy-Nya, contoh. Tapi setelah melalui proses tersebut, walaupun hal tersebut mereka lakukan, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, fahuwa mukhtiun. Mereka tetap dikatakan sebagai, dihukumi sebagai seorang yang keliru, salah. Sikap mereka salah. Karena sikap seorang ahlu sunnah, sikap seorang sunni salafi yang benar-benar menisbahkan dan mengikuti a'immatus salaf dalam akidah-akidah mereka, tunduk, patuh, ittiba, mengikuti apapun yang telah datang dari keputusan Allah, kesimpulan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka masih berai'u babibu dan yang seterusnya, masih mempertimbangkan ini dan itu, walaupun akhirnya mereka jatuh dan tetap menghukumi Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan apa yang ada di sisi Ahlus Sunnah, fahuwa mukhti'un. Tetap mereka dihukumi sebagai seorang yang salah. Kenapa? Li'annahu asabahuma min ghairi tariqis sahih. Karena mereka sampai kepada sebuah kesimpulan kebenaran. Perhatikan. Mereka sampai kepada sebuah kesimpulan yang hak. Sampai kepada kesimpulan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Akan tetapi jalur yang mereka lewati, jalur yang melenceng, jalur yang salah. Syurga Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa disamakan dengan Roma. Banyak jalan menuju Roma, na'am. Banyak jalan menuju Balikpapan, na'am. Tapi namanya syurga Allah subhanahu wa ta'ala, tariqul haq, akidahnya Nabi SAW, tidak bisa dikiaskan. Tidak bisa dianalogikan, tidak bisa disamakan dengan hal tersebut. Karena semuanya sudah teratur. Sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, ini rel menuju surga, ini koridor menuju surga, ini akidah yang dimiliki oleh nabi. Ini akidah yang difahami oleh para sahabat. Jelas relnya dan koridornya, enggak bisa ditawar-tawar. Kalau toh mereka sampai kepada satu hal yang benar, kesimpulan para sahabat, kesimpulan Al-Qur'an sesuai, tapi jalan yang mereka salah, tidak bisa dihukumi sebagai seorang yang benar. Kenapa? Karena ketika kita menerima al-haq, harus berjalan di atas tariqul haq. Dan ketika kita mau sampai kepada al-haq, harus sesuai dengan ahlul haq. Bagaimana ahlul haq menelusuri jalan tersebut, meniti jalan tersebut, itu yang kita ikuti. Bukan kesimpulannya di akhir, yang penting ujung-ujungnya juga surga. Walaupun dapat emperan-emperannya enggak ada masalah. Bukan itu yang dibahas di dalam al-Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, menasihatkan kepada kita semua, "Salu, mintalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala al-Firdaus al-A'la, surga Allah yang paling tinggi." Enggak pernah Nabi, enggak apa-apa, amalkan sesuai kemampuan, walaupun di emperan-emperan surga pun enggak masalah. Ya masih mending kalau di emperan. Kalau nanti dimasukkan wa'iyadzubillah ke dalam an-nar, kaif? Siapa yang bisa menjamin kita bisa dapat emperan syurga? Salul firdaus al-a'la, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amalkan sesuai dengan apa yang kalian mampu, tapi minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian diberikan al-firdaus al-a'la, surga firdaus yang paling tinggi. Kalau bisa bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta, mohon kepada Allah jalla jalaluh. Jangan putus asa sebelum berperang. Ini khawatir filah ya ra'akumullah yang disampaikan oleh beliau. Li'anna tariqas sahih. Karena hakikatnya jalan yang benar. Huwa taslim. Menerima. Sekali lagi. Menerima. Apapun yang ada dalam Al-Quran. Apapun yang ada di dalam sunnah Nabi SAW. Khawatir filah ya ra'akumullah. Dilanjutkan oleh beliau. Hafizahullah wa ra'ah. Syekh Shalih bin Fauzan al-Fauzan. Li'anna tariqas sahih. Huwa taslim. Karena sesungguhnya jalan kebenaran. Ketika kita bersikap di hadapan Al-Quran, di hadapan sunnah Nabi SAW adalah menerima apapun yang ada di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Wa'adamul khawdi wal jidal. Dan tidak boleh kita mendebat, berdiskusi, mempertimbangkan al-mira, bertikai dengan nas Nabi SAW. Alladhi yashhanul qulub. Yang itu hakikatnya bisa menanamkan di dalam hati kita keraguan, wa yab'atsu 'alal ahqad, bahkan wal iyadhu billah bisa menimbulkan kehasatan, kedengkian kita terhadap syariat-syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yab'atsu aidan 'ala ashadd min dzalik wa huwa at-takfir, bahkan wal iyadhu billah bisa mengantarkan lebih dari itu ketika seorang terus menawar ini syariat Allah, ini syariat nabinya, ditawar, didebat. maka bisa mewariskan wal'iyadzu billah seorang itu takfir, kufur kepada Al-Quran, kufur pula kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'anna al-firaqad dhalla yukaffiru ba'daha ba'dhan wa yudallilu ba'daha ba'dhan, karena hakikatnya kelompok-kelompok yang sesat dan menyesatkan tersebut mudah mengkafirkan antara satu dengan yang lainnya, saling menyesatkan antara satu dengan yang lainnya, sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, kullu hizbin bima ladaihim farihun, setiap kelompok akan berbangga dengan apa yang ada di sisinya, wal'iyadzu billah. Ikhwati fillah yarakumullah, kita lihat realita yang ada. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kepada kita bahwa jalan menuju syurga Allah hanyalah satu. Dzul Khuwaisirah, cikal bakal dari kaum Khawarij, ketika menegur Nabi, mencaci Nabi, menghardik Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "I'dil ya Muhammad, adillah engkau wahai Muhammad." Apakah lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan uzur kepada Dzul Khuwaisirah? Enggak apa-apa, silahkan dia berada di atas keyakinannya bahwa saya orang yang kurang adil, toh nanti ujung-ujungnya kita bertemu di surga. Ada? Enggak ada sama sekali. Bahkan disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan keluar dari keturunan orang ini, yaitu orang-orang yang mudah mengkafirkan orang lain, seperti hadis yang telah kita ketahui tentang cikal bakal kaum Khawarij. Maka sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala pun mengajarkan demikian. Ketika Allah Subhanahu wa taala seperti apa yang telah dinukilkan oleh beliau mengatakan, "La tattabi'u subul," jangan kalian ikuti jalan-jalan yang banyak. Yang diperintahkan oleh Allah untuk kita mengikuti adalah jalurnya Al-Qur'an, jalurnya sunnah, sesuai dengan apa yang telah ada di sisi Nabi alaihi salatu wassalam dan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika menyampaikan wahyu-wahyunya kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kesimpulan yang bisa kita ambil adalah at-taslim, harus benar-benar menerima apapun yang datang dari Al-Qur'an dan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa harus menawar-nawar terlebih dahulu, wal iyadzu billah. Wallahu a'lam bissawab. Ikhwati fillah yarakumullah, ini insyaallah taala yang bisa kita baca dari penjelasan Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, yang insyaallah taala pada pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan kesempurnaan dari syarah atau penjelasan beliau ketika menyebutkan kaidah dari Al-Imam Al-Barbahari tersebut biidznillahi taala. Ada beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab pada malam hari ini. Afwan, apakah boleh memakan sisa makanan di sela-sela gigi saat sholat? Mamnu, tidak diperbolehkan. Sama dengan seorang yang makan ketika sholatnya, artinya ketika dia makan sisa-sisa makanan dihukumi sama, berarti dia telah membatalkan sholatnya walaupun hanya sisa makanan. Bagaimana dengan sisa makanan yang ada di gigi? Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk kita bersiwak sebelum kita sholat. Tujuannya apa? Agar tidak ada lagi sisa-sisa makanan. Ya, kalau sekarang bisa dikiaskan dengan menyikat gigi, membersihkan sebelum kita berangkat sholat. Kalaupun ternyata ketika kita sholat masih ada beberapa sisa makanan yang menempel di sela-sela gigi, maka keluarkan dengan tangan kita, jari atau yang semisalnya, jangan sampai tertelan ke dalam kerongkongan, karena itu bisa membatalkan sholat. Wal'iyadzubillah. Berbeda dengan air ludah, air liur atau yang semisalnya, yang memang produksi mulut seorang muslim, seorang hamba, maka itu tidak memberikan pengaruh. Kalau nasi kan bukan produksi mulut, ya. Nasi produksinya di luar dari mulut kita. Wallahu a'lam bishawab. Afwan, tolong nasihatkan kepada teman yang sering mengganggu ketika sholat, sampai-sampai sering batal beberapa kali, dan apakah boleh untuk memukul orang tersebut? Atas jawabannya jazakallahu khair. Amin wa iyyakum. Mengganggu seorang yang sholat tidak dibenarkan. Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis yang sahih, inna fis salati la syughla, di dalam sholat itu seorang sibuk. Sibuk untuk membaca doa, sibuk untuk membaca zikir-zikir, sibuk untuk dia berkhulwat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika seorang yang berada di hadapan Rabb-nya tidak boleh kita ganggu. Hati-hati dari perkara yang demikian, walaupun bercanda Kita boleh bercanda tapi tidak keluar dari batasan syariat. Nabi SAW bercanda dengan para sahabat beliau, dengan keluarga-keluarga beliau, istri-istri beliau, tapi candaan beliau tidak keluar sekali lagi dari koridor syariat al-Islam. Kalau sudah bercanda berkaitan dengan sholat, maka ini hal yang diharamkan, karena seorang tidak perlu atau tidak boleh diganggu dari mengerjakan amalan solehnya, termasuk sholat. Wal'iyadzubillah. Hati-hati dari kebiasaan yang demikian, ayyuha at-talabah. Hafizakumullah. Bismillah, afwan, tolong dinasihatkan kepada para santri agar tidak menggosok sendal, karena sendal ana tadi malam hilang. Atas perhatiannya kami ucapkan jazakumullahu khairan. Amin wa iyyakum. Ittaqullah ayyuha at-talabah. Ittaqullah fi anfusikum ayyuha at-talabah. Antum sudah tahu ilmunya bahwa menggosok adalah perkara yang haram. Mengambil hak orang lain bukan pada tempatnya, zalim. Ittaqud dhulma fa inna dhulma dhulmatun yaumal qiyamah. Hati-hati dari perkara yang antum anggap ringan, hanya memakai sendal orang. Antum pakainya di sisi sana, kembalikan di sisi satunya. Gimana orang yang tidak bingung, kasihan. Zalim antum. Haram. Ittaqullah fi anfusikum ayuhat talabah. Terakhir, afwan, ana mau bertanya, apa hukum boneka berbentuk makhluk bernyawa? Boneka berbentuk makhluk bernyawa telah ditanyakan kepada para masyayikh, Syekh Shalih Al-Utsaimin, Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, Syekh Shalih Al-Fauzan, Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz, dan para masyayikh yang lainnya. Dan kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, saya rasa sangat cukup untuk mewakili apa yang ada dari fatwa-fatwa haula al-masyayikh al-fudala, bahwa fatwa Syekh Al-Utsaimin, apabila boneka yang dipakai untuk bermain wanita, anak-anak wanita, al-banat, al-muslimin, maka dipersyaratkan untuk menghilangkan bahagian mata, hidung, dan apa yang ada di sekitar wajah. Jadi kalaupun tetap ada kepalanya, matanya harus dihilangkan, maka hukumnya boleh. Kemudian hidungnya pun harus dihilangkan, mulutnya pun sekalian harus dihilangkan. Jadi adanya kepala tanpa ada mata, hidung, dan yang lain-lainnya di dalam anggota wajah tersebut, yang itu tidak terhukumi sebagai makhluk bernyawa. Dan diberikan rukhsah, kata Syekh Al-Utsaimin, kepada para banat, anak-anak kecil yang mereka memang bertugas atau mereka memiliki kebiasaan kesehariannya untuk mainan. Dan walaupun mereka tidak mengerjakan sholat karena bermain boneka tersebut, tidak mengapa, karena mereka bukan seorang yang mukallaf, diberikan beban syariat. Mereka belum menjadi seorang yang diberikan beban syariat, karena anak-anak kecil memang waktunya untuk bermain. Akan tetapi permainannya harus sesuai dengan syariat yang telah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika masa kecilnya beliau bermain boneka di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun memang boneka tersebut tidak memiliki bentuk tubuh yang sangat jelas, sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Aisyah, apa yang kau mainkan wahai Aisyah? Maka Aisyah menjawab kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ini adalah kuda yang dimiliki oleh seorang yang disebutkan oleh Aisyah dalam hadis tersebut. Maka syahidnya adalah permainan yang tidak keluar dari syariat Islam, karena kita mengetahui hukum haramnya gambar makhluk bernyawa selama tidak menjadi makhluk bernyawa. Dengan cara itu tadi dihilangkan bahagian-bahagian mata, hidung, dan yang seterusnya. Bukan hanya mata ya, kalau hanya mata masih kurang, mata, hidung, mulut, dan yang ada di sekitar wajah dihilangkan benar-benar. Begitu pula talabah mungkin, atau di antara kita yang memiliki buku di hadapannya atau di sampulnya ada gambar makhluk bernyawa, dihilangkan bukan hanya matanya tapi bahagian wajahnya secara menyeluruh, dibersihkan dari anggota-anggota yang ada di wajah tersebut. Bahkan Syekhul Utsaimin memberikan sebuah solusi, kalau misalkan boneka tersebut terbuat dari plastik, maka lelehkan dengan api agar tidak berbentuk wajah. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya bahas pada malam hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.